Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah beriman dengan para rasul adalah tentang cara beriman dengan para rasul, bagian yang kelima. Di antara cara beriman dengan para rasul adalah waspada dari ghulu atau berlebihan terhadap para rasul alaihimussalam, seperti menganggap beliau mengetahui yang gaib atau mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan, dan Allah Azza wa Jal telah melarang ahlul kitab dari sikap ghulu dengan firman-Nya, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, dan janganlah kalian berkata atas nama Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa bin Maryam adalah Rasulullah, dan kalimatnya yang dia lemparkan kepada Maryam, dan dia adalah ruh darinya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian katakan Tuhan itu tiga. Surat An-Nisa 171. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tudruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abduh faqulu Abdullahi wa Rasuluh. Janganlah kalian memujiku dengan berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dan di antara bentuk hulu orang-orang Nasrani adalah mengatakan Isa anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatil nasara al-masihu ibnullah. Dhalika qawluhum biafwahihim tudahi'una qawlan ladhina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yu'fakun. Telah berkata orang-orang Yahudi bahwa Uzair adalah anak Allah, dan berkata orang-orang Nasrani bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Demikianlah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Mereka menyamai ucapan orang-orang yang kafir sebelum mereka. Allah melaknat mereka, lalu bagaimana mereka berpaling? At-Taubah ayat yang ke-30. Padahal para rasul alaihimussalam tidak memiliki sedikitpun sifat rububiyah dan uluhiyah, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak mengetahui yang gaib kecuali setelah diberitahu oleh Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib, maka tidaklah dia menampakkan perkara yang gaib kepada siapapun, kecuali orang yang Allah ridai dari kalangan para rasul. Surat Al-Jin ayat 26-27. Dan mereka juga tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Allah berfirman, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat dan mudarat, kecuali apabila Allah menghendaki. Dan seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan, dan tentunya aku tidak akan ditimpa kejelekan, tidaklah aku kecuali sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf 188. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.